Pertanyaan yang ke-202. As-su'al ziyadatu innaka la tukhliful mi'ad. Tambahan lafad innaka la tukhliful mi'ad. Sungguhnya engkau tidak akan pernah menyelisihi janji. Fi dzikri alladzi ba'dal adzan. Yang dibaca setelah dikumandangkannya adzan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamah seterusnya sampai selesai, kemudian yang terakhir ditutup dengan kalimat innaka la tukhliful mi'ad. Hal hiya sahihah? Apakah ziyadah ini, tambahan lafaz ini sahihah? Tambahan yang sahih. Nah. Al-jawab, hadhihi ziyadah mahallu khilafin bainal ulama. Beliau mengatakan tambahan ini merupakan sebuah permasalahan yang dikhilafkan oleh para ulama. Statusnya disilah, dikhilafkan oleh para ulama. Faminhum man qal, di antara ulama ada yang mengatakan innaha ghairu tsabitatin li syudzudiha. Ziyadah tersebut, ya, tambahan lafaz tadi ghairu tsabitah, tidaklah tetap, tidak terbukti kesahihannya. Li syudzudiha, karena hadisnya syadz, ya, bersumber dari hadis yang syadz. Dikatakan hadis syadz ketika para perawinya menyelisihi perawi-perawi lain yang statusnya lebih kuat, yang hafalannya lebih kuat. Nah, sehingga hadisnya disebut dengan hadis yang syadz. Li'anna aktsara alladziina rawau al-haditsa lam yarbu hadhil kalimah. Kata beliau, karena kebanyakan perawi yang meriwayatkan hadis ini lam yarwu hadhil kalimah, mereka tidaklah meriwayatkan kalimat tersebut. Para perawi, bahkan perawi-perawi yang siqat, ya, para huffaz, kebanyakan dari mereka tidak menyebutkan adanya tambahan tersebut. Nah, kemudian di antara ulama masa kini yang berpendapat demikian, yang berpandangan bahwa tambahan tersebut adalah tambahan yang syadz, adalah Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Beliau memberikan penjelasan yang sangat panjang terkait dengan status riwayatnya. Dan beliau berkesimpulan bahwa tambahan tersebut adalah tambahan yang syadzah, ziyadatun syadzah. Karena alasan tadi, para perawinya menyelisihi perawi-perawi lain yang derajatnya lebih kuat, yang hafalannya lebih kuat. Nah, kemudian Syekh Muqbil rahimahullah juga mendhaifkan ziyadah tadi. Beliau mendhaifkan tambahan lafaz tersebut. Nah. Wa minal ulama man qala. Kemudian selanjutnya, pendapat yang kedua. Adapun sebagian ulama, mereka mengatakan inna sanadaha sahihun. Sesungguhnya sanad, tambahan riwayat tersebut sahihun, adalah sanad yang sahih. Wa annaha tuqal, dan bahasanya tambahan tersebut hendaknya dibaca. Wa la tunafi ghairaha, dan tidak akan menafikan riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, sebagian ulama berpandangan demikian. Kalau seandainya riwayat tadi atau tambahan tadi dibaca, maka tidak akan menafikan, tidak akan bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Wa mimman dhahaba ila tashihiha Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dan di antara ulama yang berpandangan tentang sahihnya tambahan tersebut adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Waqal, dan beliau mengatakan inna sanadaha sahih. Sesungguhnya sanad riwayat tambahan tersebut sahih, adalah sanad yang sahih. Haitsu akhrajaha Al-Baihaqi bi sanadin sahihin, yang telah dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Nah, dan juga hal ini telah difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah, para ulama yang tergabung dalam Al-Lajnah Ad-Da'imah, komite tetap urusan fatwa dan pembahasan ilmiah Kerajaan Saudi Arabia. Mereka sejalan dengan pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah. Baik. Ila huna naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab.